Gadis Malaysia dulu kita goyang bersama, bentar dulu, bersama Kopla Zoo. Jangan kau tutupi jarimu. Melihat isi jantung kamu berpas melihat. adik kecilnya.